السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah salafiyah, kaidah dalam manhaj salaf, adalah kaidatun fi anna madar ad-din ala al-ilmi an-nafi' wal-amal as-salih. Kaidah bahwa lingkup agama, peredaran din ini di atas dua prinsip: ilmu nafi' wal amal salih. Dua prinsip, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari kitab was sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah. Ini ilmu nafi'. Sedangkan amal saleh adalah penerapan, pengamalan dari apa yang sudah diketahui dari ilmu nafi' tadi. Ilmu yang nafi' dikatakan nafi' dari dua sisi. Dari sisi zatnya dan dari sisi orangnya. Kalau dari sisi zatnya, ilmu yang nafi' adalah ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para salafus saleh, sebagaimana sudah diucapkan tadi. Itu secara zatnya. Berarti ilmu yang tidak nafi' yang selain itu, termasuk ilmu sihir. Yang tidak bermanfaat, ilmu kalam, ilmu mantik. Yang tidak nafi' adalah ilmu-ilmu kesesatan, ilmu-ilmu dalal, ilmu yang mengajarkan kesesatan. Itu secara zat. Tetapi ada ilmu yang dikatakan nafi' atau tidak nafi' dari pemiliknya. Orang yang memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan, berarti ilmunya tidak nafi'. Walaupun ilmunya dari Quran wa sunnah, walaupun dia paham betul apa kata Allah, apa kata Rasul dengan pemahaman yang benar, tapi kalau dia tidak menerapkannya, maka ilmu tadi bagi dia tidak nafi'. Bagi dia tidak nafi'. Sedangkan ilmu yang diambil dari Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar dari pemahaman salaf, dan kemudian oleh pemiliknya diterapkan pada dirinya, diamalkan, dibuktikan dalam bentuk nyata, maka orang itu akan dikatakan ilmunya nafi', ilmunya bermanfaat. Berarti ilmu yang tidak nafi', kadang tidak nafi' karena zatnya, bukan ilmu dari Quran dan Sunnah, atau tidak nafi' karena orangnya, walaupun dari Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak mengamalkan, tidak mengerjakan, maka tidak nafi' bagi dirinya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan pengamalan yang diterima. Dan juga dianjurkan, diajarkan untuk berlindung dari sebaliknya, ilmu yang tidak nafi'. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Disebutkan min ilmin la yanfa'. Kembali kepada kitab, maka din al-Islam, syariat ini dibangun di atas dua. Kalau seseorang memiliki satu dan tidak memiliki yang lain, maka dia belum beragama. Tidak dikatakan dia beragama kalau dia hanya memiliki salah satu daripadanya, punya ilmunya tapi enggak ada pengamalannya. Dia belum beragama. Atau dia mengamalkan tapi tanpa ilmu, juga belum beragama. Maka madaruddin 'alal ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Maka lingkupnya agama ini dibangun di atas dua rel. Ilmu yang bermanfaat dan pengamalan, mengamalkan amal yang saleh yang sesuai dengan ilmu tadi. Wa qad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam, was-salahu munhasirun fi naw'aini, yang namanya kebaikan, kesalehan itu terkurung pada dua perkara. Terkurung pada dua perkara. Fil ilmi nafi' wal amal salih. Pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa qad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi afdali dhalik. Dan Allah telah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membawa seafdal-afdal, sebaik-baik dua perkara ini. Ilmunya sebaik-baik ilmu nafi', dan pengamalannya, amalan salehnya sebaik-baik amalan saleh. Rasulullah SAW diutus membawa dua perkara tadi yang sebaik-baiknya. Ilmu nafi'nya benar-benar sebaik-baik ilmu nafi'. Amal salehnya benar-benar sebaik-baik amal saleh, yaitu al-huda wa dinil haq. Al-huda wa dinil haq. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bilhuda wadinil haq, dengan huda wadinil haq. Al-huda al-ilm, bimbingan. Huda hidayah, bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, dinil haq adalah pengamalan yang benar, amalan saleh. Maka kata Syekhul Islam selanjutnya, liyudhirahu ala dini kullih, Allah utus Rasulnya membawa dua perkara, membawa huda wa dinil haq, liyudhirahu ala dini kullih, untuk dimenangkan, ditonjolkan di atas seluruh agama yang lain. Falhuda ilmun nafi', alhuda itulah ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq, sedangkan dinul haq al-amalus salih, sedangkan dinul haq adalah amal yang saleh. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Biasanya orang atau orang Arab ketika menyebutkan kalimat din, biasanya pada penerapannya. Kalau bicaranya pada masalah ilmunya, biasanya dikatakan ilmu atau huda. Huwa ala hudan, dia di atas ilmu. Atau dikatakan huwa ala ilmin. Tetapi kalau dikatakan orang itu amalannya baik, dikatakan orang itu lahu din, lahu dinun, memiliki din. Atau dikatakan dengan mutadayyin. Apa mutadayyin? Bukan beragama, maknanya mengamalkan agama. Sehingga sering kita dengar para ulama berbicara ketika memuji para imam-imam ahli sunnah, maka akan disebut dua perkara. Memiliki ilmin wa din. Memiliki ilm wa din. Apa maknanya? Ilmu dan pengamalan. Din itu pengamalan. Tetapi kalau disebutkan din saja, biasanya mencakup kedua-duanya. Mencakup ilmunya dan pengamalannya. Tetapi kalau disebutkan dua, din wa ilm atau ilm wa din, Masya Allah, lahu ilmun wa din. Maknanya dia punya ilmunya dan punya pengamalannya. Sehingga ayat ini ketika menyebutkan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa huda dan dinil haq, maknanya membawa ilmun nafi' dan membawa pengamalan yang baik atau contoh teladan yang baik. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah, al muttabi'in li salafus salih, yang mengikuti jalan salafus saleh, la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa taba'an lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittiba'an lil kitab was sunnah. Maka seorang ahlus sunnah, seorang salafi, pengikut salafus saleh, tidak akan berbicara kecuali ala ilmin, enggak akan beramal kecuali ala ilmin, enggak akan berpendapat kecuali di atas ilmu. Selalu taba'an, selalu ngikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menerapkan kitab Al-Qur'an dan sunnah. Ini ciri-ciri ahlu sunnah. Berdiri di atas kaidah ini, ilm wal amal. Ilmu nafi' dan pengamalannya. Tidak ilmu saja, teori saja tanpa pengamalan. Tidak pengamalan saja tanpa didasari ilmu, tapi kedua-duanya. Amma ahlul bid'ah, masih ucapan Syekhul Islam. Wa amma ahlul bid'ah fala ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnah wa athari salafus salih. Adapun mereka ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka tidak menyandarkan pada Quran was sunnah dan juga tidak mengikut pada athar salafus salih. Tidak mengikuti jejak-jejak salafus saleh. Innama ya'tamiduna 'alal 'aqli wal lughati wal falsafah. Mereka hanya mengikuti akalnya sendiri, mengikuti bahasa Arab, ini secara bahasa begini, secara bahasa begitu. Tidak mengikuti makna-maknanya menurut para salafus saleh. Atau hanya mengikuti falsafah, filsafat. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. La dalil, wala ayah, wala hadith. Ini ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, di dunia ini seluruh kelompok-kelompok, aliran-aliran, kalau dikumpulkan semuanya, cuma ada tiga jenis saja. Kalau dikumpulkan seluruh aliran-aliran, aliran sesat, aliran yang manapun, kumpulkan semuanya, yang kafir, yang tidak kafir, semuanya. Kalau dilihat, dipilah dan dipilih, digolong-golongkan, hanya tiga jenis saja. Satu jenis, golongan yang berilmu tapi tidak mau beramal. Jenis kedua, orang yang beramal tanpa ilmu. Jenis ketiga adalah yang tengah-tengah di antara keduanya, yaitu ahlus sunnah. Muslimun yang berilmu dan beramal. Beramal dengan dasar ilmu, mempelajari ilmu untuk diamalkan. Ini khonibdin a'azakumullah, tiga golongan. Dan itu yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Kita meminta jalan orang-orang yang berilmu dan beramal. Ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hanya tiga jalan. Satu kita minta, dua kita takuti. Satu kita minta dan dua kita hindari. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Dan jangan aku terjerumus ke dalam jalannya al-maghdubi alaihim, jangan pula jalannya orang dhalin. Kita lihat tafsirnya. Apakah pada tafsir Ibnu Katsir ataupun lainnya, enggak berbeda. Ya, sama. Dikatakan jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat dari para anbiya, wasiddiqin, wasalihin, wasyuhada. Yaitu jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmu. Ini orang-orang yang diberi nikmat. Bukan jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim. Adapun al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, adalah orang-orang yang berjalan di jalannya Yahudi. Yahud, ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Al-maghdubi alaihim. Kenapa? Berilmu, tapi tidak beramal. Mereka tahu tentang Rasul, mereka tahu akan datangnya seorang Nabi, mereka tahu ciri-cirinya, mereka membaca kitabnya, mereka mengerti. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tapi apakah mau beriman? Tidak. Punya ilmunya, tapi beriman? Tidak. Sedangkan ad-dallin adalah golongan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang tersesat biasanya? Tahu tersesat kan? Bahasa Indonesia. Mau keslipi, tahu-tahu munculnya di Jakarta kota sana. Ini stasiun kota. Tersesat. Kenapa biasanya? Karena gak tahu jalan. Jahil, bodoh, pengen benar tapi gak tahu jalannya. Pengen beramal tetapi salah, dikira baik padahal jelek. Ini tersesat. Berarti siapa yang tersesat? Orang yang beramal tanpa ilmu, akhirnya tersesat. Siapa yang dimurkai? Orang yang sudah tahu tapi gak mau. Maka jalan salaf, jalan sunnah, jalannya ahlu sunnah di atas ilmu wal amal sekaligus. Walaupun dicontohkan Yahudi dan Nasrani, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dallin adalah Nasrani, tetapi para ulama menyatakan man dhalla min hadhil ummah atau min juhalai hadhil ummah fafihi shibhun minan nasara wa man dhalla min ulama'ihim wa fihi shibhun bil yahud. Kama qala Syekhul Islam, kama qala, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Siapa yang tersesat dari orang-orang bodoh kita, maka sama mirip dengan Nasrani. Dan siapa yang tersesat dari orang-orang berilmu kita, maka ada kemiripan dengan Yahudi. Punya ilmu tapi sesat. Memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, menjual fatwa dengan harga yang murah, yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Fatwa sesuai pesanan, maka ini fihi syibhun bil yahud. Adapun mereka yang pengennya baik ke sana, baik ke sini, baik ke situ, baik ke semua kelompok baik, akhirnya dal. Kayak siapa? Nasrani. Kalau dirampas sapu tanganmu, berikan jaketmu, berikan jubahmu. Kalau dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Masya Allah, baik banget. Kata Nasrani. Yang demikian berarti walaupun sering ditafsirkan atau dicontohkan dalam tafsir-tafsir Yahudi dan Nasrani, tapi maknanya Yahudi dan yang seperti Yahudi. Sedangkan dhalin, Nasrani dan yang seperti Nasrani. Nasrani. al-afiyah wassalam. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dari kesesatan Yahudi ataupun kesesatan Nasrani. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita ke dalam kitab wa sunnah dan berjalan di jalan ilmi wal amal, ilmi nafi' wal amal salih. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Yang akan datang insyaallah kaidah yang keempat, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah berikutnya adalah menolak kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Kalau ambil kebaikan dapat kejelekan, ahsan ditinggalkan kejelekannya walaupun enggak dapat kebaikan. Ini kaidah yang akan kita bahas pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak semua pertanyaan harus dijawab dan tidak semua pertanyaan saya bisa jawab. Enam. Maka pertanyaannya yang perlu dijawab dan yang saya bisa jawab saja. Ustaz, tentang kisah pemuda yang menjadi qadariyah karena bertemu dengan seorang qadari di bawah pohon. Bagaimana rambut mang seorang yang dipotong tangannya dan kakinya lalu disuruh manjat pohon? Bila tidak bisa, maka akan diadab. Tolong jelaskan mengenai sifat tersebut. Ini yang tadi malam di Fatahillah kelihatannya. Di majlis ini pun pernah saya sampaikan contoh orang yang tersesat hanya dalam satu majlis. Yaitu ketika duduk dalam perjalanan, ada seorang tua yang juga bernaung di pohon yang sama, kemudian bertanya pada anak muda tadi, kalau saya katakan pada kamu manjatlah, kalau enggak manjat akan saya siksa kamu, kemudian saya potong kakimu, saya potong tanganmu, suruh naik, kalau enggak bisa saya pukul, saya adab, apa pendapatmu? Zalim, kata si anak muda tadi, itu zalim. Tapi bagaimana pendapatmu kalau engkau disuruh beriman tetapi ditakdirkan kafir, bukankah itu sama? Langsung berubah dia menjadi qadariyah. Iya, berarti zalim. Kalau orang dalam keadaan disuruh beriman padahal dia takdirkan kafir. Khadimina azakumullah, ini syubhat yang mengerikan. Syubhat yang mengerikan. Kalau ternyata masih ada yang belum mengerti tentang jawabannya, memang harus dijawab. Dosa saya kalau tidak menjawabnya. Tidak nyangka kalau ternyata ada yang enggak ngerti. Khadimina azakumullah, yang namanya takdir itu qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kamu yang memilih, kamu yang menentukan, kamu yang berikhtiar. Tetapi tidak lepas dari pengetahuan Allah, kamu akan bersikap begini, kamu akan bersikap begitu. Paham ya? Jadi kalau dicontohkan seperti tadi, kalau suruh naik kemudian dipotong kakinya, ya enggak sama. Itu zalim sedalim-dalimnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian beriman dalam keadaan kalian bisa memilih. Allah katakan faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Kalau mau, bisa. Tetapi Allah Maha tahu kamu akan memilih yang ini, maka dicatat di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu di antara usul masalah iman kepada takdir ada prinsip-prinsipnya. Sudah dibahas kalau enggak salah dalam kajian Aqidah Al-Wusathiyah, syarah Aqidah Al-Wusathiyah. Ada kaidah-kaidah beriman pada takdir. Beriman pada takdir, kaidah pertama harus mengakui ilmu Allah. Allah sudah tahu semua apa yang kalian akan pilih. Bukan berarti engkau dipaksa, tidak. Enggak dipaksa. Allah katakan wahadainahun najdai. Aku berikan pada kalian dua jalan. Silakan, mau milih yang mana? Faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Tetapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Engkau akan memilih ini, engkau akan memilih itu. Maka engkau akan memilih kekafiran, dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi setelah ilmu, yang kedua penulisan. Ilmu yang Allah sudah ketahui, Allah tulis. Engkau akan jadi kafir. Ditulis. Ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui, kehendak Allah di atas kehendak seluruh makhluknya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang beriman pada takdir tidak kemudian menyalahkan takdir ketika dia mendapatkan kejelekan-kejelekan, akan menyalahkan dirinya sendiri. Ya, ini melihat sebabnya. Tapi ketika melihat kebaikan-kebaikan, dia akan bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebab kalau kejelekan-kejelekan secara adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dinisbatkan pada yang menakdirkannya. Allah yang menakdirkannya, tapi nisbatkan kepada sebabnya. Kenapa Allah sebabkan kejelekan? Karena engkau enggak belajar. Iya, karena saya enggak belajar. Begitu, diakui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini karena saya begini, karena saya begitu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam beberapa ayatnya tentang masalah-masalah yang seperti ini. Apa yang terjadi dhaharul fasad fil barri wal bahri? Apa kata Allah? Bima kasabat aydikum aydin nas. Ada beberapa ayat yang mirip. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Siapa yang menakdirkan? Allah. Tapi enggak disebutkan yang menakdirkannya, disebutkan penyebabnya. Karena Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab-sebab. Karena sebab tangan-tangan kamu rusak. Adapun takdir, Allah menakdirkan dengan keadilannya. Orang berbuat baik dapat baik, orang berbuat jelek jadi jelek. Itu adil. Allah Maha Adil. Maka ketika terjadi kejelekan, kita husnudzan, tidak mungkin Allah menakdirkan kejelekan kecuali ada sebab dari kita. Maka sebabnya disebutkan. Jin, rombongan jin, ketika melihat ada perubahan, biasanya mencuri berita di langit aman, tiba-tiba ketika mau mencuri berita di langit ada lemparan-lemparan, lemparan bintang. Maka mereka bertanya-tanya, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada? Apakah kejelekan yang dikehendaki atau Rabb kita menghendaki kebaikan? Lihat adabnya, lihat adab dalam berbicara. Asyarrun urida biman fil ardi, apakah kejelekan yang dikehendaki? Enggak disebutkan fa'ilnya. Siapa yang menakdirkan kebaikan dan keburukan? Allah. Tetapi ketika kejelekan, menyatakan urida dengan mabni lil majhul. Apakah kejelekan yang dikehendaki atau Allah menghendaki kebaikan? Ini adab. Kalau disebutkan kedua-duanya, mengandung kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta segala sesuatu, kebaikan dan keburukan. Allah menakdirkan sesuatu, segala sesuatu, khairan wa syarra. Sebagaimana rukun iman dikatakan, iman bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kedua-duanya mengandung pemuliaan, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menakdirkan segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Tapi kalau dipisah, kebaikannya saja masih memuji Allah. Tapi kalau dipisah kejelekannya saja, kurang ajar pada Allah Ta'ala. Iya kan? Wahai pencipta, astagfirullah. Sebagai contoh saja, astagfirullahaladzim. Wahai pencipta kecoa. Walaupun benar. Allah menciptakan kecoa. Tetapi itu kurang ajar. Apakah Allah cuma menciptakan itu? Allah menciptakan segala sesuatu. Mestinya menyatakan, wahai khaliq kulli syai, wahai pencipta segala sesuatu. Termasuk semua hasyarat, semua hewan-hewan. Dan ini juga dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf tentang adab kepada Allah SWT dalam berbicara. Kembali kepada jawaban tadi, berarti bahwa gambaran tadi, qadariyah tadi, na'udzubillah, itu syubhat yang sangat batilnya dan tidak bisa Allah disamakan dengan masalah seperti itu, yang dipotong kemudian suruh bangun. Ya bagaimana mungkin dia akan bisa naik kalau dipotong kakinya? Bagaimana mungkin bisa beriman kalau sudah takdirkan kafir? Jahilun, bodoh dia tentang akidah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu orang ini akan memilih yang itu, dan kemudian Allah catat lauhil mahfud dengan ilmunya bahwa ini akan terjadi, fulan kafir. Ini takdir. Qanibina azakumullah. Maka apa yang digambarkan tadi sama sekali tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila kita tidak mentaati orang tua dalam bermaksiat kepada Allah, mereka sangat marah dan tidak mau sama sekali berbicara kepada kita, bahkan membuang muka ketika bertemu dengan kita. Hal ini membuat saya sedih sampai-sampai. Qanibina azakumullah. Perkara-perkara yang prinsip ya, tidak bisa dibatalkan hanya karena orang tua. Tapi pada permasalahan-permasalahan yang lain tidak mengapa. Misalnya harusnya kamu berangkat ngaji, tapi orang tua melarang. Jangan. Saya sedang sibuk, bantu saya di sini di rumah. Tidak apa-apa. Kamu taati orang tua. Kamu bisa titip rekaman atau bisa minta dikirimkan rekamannya dan bisa dengan sekian cara lain. Tetapi kalau engkau disuruh bermaksiat, maka jangan. Apalagi disuruh kufur, disuruh mengerjakan acara-acara kufur, acara-acara bidah dan sesat. Kamu ucapkan dengan baik, dengan selembut-lembutnya bahwa ini masalah prinsip. Saya tidak bisa mentaati. Yang lain saya insya Allah taati. Taib. Kalau disuruh untuk berbuat syirik, maka Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi pergauli di dunia dengan baik. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ibunya sampai mogok makan minum sampai dia meninggalkan agamanya. Gelisah. Karena biasanya melayani ibunya, mengantarkan ibunya ke kamar mandi, menyuapinya, diurusin seperti mengurusi anak kecil. Tapi giliran mau dikasih makan enggak mau. Aku enggak mau makan kamu minum sampai kamu tinggalkan agamamu yang baru kembali kepada agama nenek moyangmu. Mulai ya. Beliau merasa berat. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, Rasulullah membacakan ayat tadi yang turun, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilm, kalau keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan yang mereka enggak punya ilmunya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka dia balik kepada ibunya, kalau untuk masalah ini saya tidak akan taati kamu selama-lamanya. Walaupun kamu mogok makan sampai mati, kemudian diberi nyawa lagi, kemudian mogok makan lagi sampai mati lagi, kemudian kamu diberi nyawa 10 kali, saya tetap gak akan meninggalkan agamaku. Akhirnya ibunya putus asa dan mau makan lagi. Ketika mau makan lagi, disuapin lagi, diantar lagi, diurusin lagi oleh Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bolehkah mendahului senyum kepada orang kafir? Bagaimana bergaul dengan tetangga non-muslim? Kita tidak berbuat baik, senyum ataupun bersikap baik pada mereka, kecuali dalam rangka dakwah pada mereka. Kalau tidak dalam rangka dakwah, tidak ada. Kita enggak cinta pada mereka, kita benci pada mereka, kita enggak suka mereka. Bughdul kuffar, benci pada orang kafir, ibadah. Benci pada mereka, ibadah. Tetapi kalau dalam rangka dakwah, seperti Rasulullah SAW menengok orang Yahudi yang sakit, biasanya membusui, meludahi, mengejek di jalan, tiba-tiba tidak ada. Kemana si fulan yang biasa mengejek itu? Oh sakit, didatangi, ditengok. Sakit apa dan sebagainya. Langsung luluh hatinya, ini orang istimewa. Dan diajak, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dibalas dengan kebaikan. Siapa yang tidak terbawa dengan dakwah yang cantik seperti itu? Langsung dia melirik kepada bapaknya. Maka bapaknya menyatakan, ati' Abul Qasim, turuti Abul Qasim. Maka dituruti, syadu la ilaha illallah, syadu Muhammad Rasulullah. Sehingga kalau kamu menengok mereka sakit, kalau dalam rangka mendakwahi boleh. Tengok. Tapi kalau dalam rangka cinta, saling cinta mencintai, tidak ada. dada, kita harus benci pada mereka. Jangan lupa, mereka mencaci maki Allah, menyatakan Allah memiliki anak, menyatakan Allah begini dan begitu, itu kurang ajar sekali. Masa kamu kemudian senyum-senyum sama mereka? Apa hukum walimatul khitan? Saya enggak pernah dengar ada contohnya. Khitan itu disebutkan dalam beberapa sunnah-sunnah yang lain. Iya kan? Al-fitratu ada disebutkan dalam riwayat Khams, ada dalam riwayat Ashrah. Sunnah fitrah ada sekian. Gunting kuku, cukur bulu kemaluan, khitan dan sebagainya. Apakah semua dirayakan? Saya habis cukur, anu, ayo kita rayakan. Khaniinna'azakumullah isyhadah. Tidak ada salafnya, tidak ada contohnya. Saya habis gunting kuku, mari kita rayakan. Saya enggak kenal. Kebanyakan masjid kaum muslimin di Jakarta dan sekitarnya terdapat tempat penitipan sendal dan barang-barang. Tempat tersebut berada di area masjid dan dijaga penjaga. Mereka yang menitipkan biasanya membayar pada si penjaga. Apakah hal tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam masjid? Jangan bertransaksi jual beli dan jangan ngobrol masalah bisnis di masjid. Dan siapa yang mengetahuinya doakan dengan doa jelek, disuruh oleh Rasulullah. Mudah-mudahan rugi. Mudah-mudahan rugi jual beli. Sehingga kalaupun ada penitipan seperti itu, jangan dengan bisnis, tetapi dibuka saja kotak infak. Jadi yang nitip gratis, yang mau infak silakan, mau berapa saja terserah. Insyaallah kaum mukminin akan membantu. Kasihan orang bekerja dan sebagainya, masa kita tidak bantu? Nah, sehingga tidak dalam bentuk jual beli. Kalau sendal berapa? Sekian. Kalau tas, oh tas lebih mahal. Kalau ini berapa? Oh benda berharga sekian, itu lebih sulit karena pakai ini tijarah, jual beli. Barakallahu fikum. Apakah ada sepanjang sejarah orang-orang Khawarij punya daulah pemerintahan Islam? Ataukah sepanjang sejarah hanya membuat fitnah dikarenakan tidak barokahnya cara-cara prinsip perjuangan mereka? Saya enggak pernah dengar kalau Khawarij memiliki daulah. Selalu daulah mereka dalam daulah. Daulah di dalam daulah. Artinya fiktif. Negara dalam negara. Jawabannya saya tidak tahu. Bukan tidak ada. Mungkin ada atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak pernah dengar. Seorang kakek berwasiat sebelum meninggal untuk membagi warisan tanah kepada dua anaknya yang masih hidup dan kepada satu cucunya yang merupakan anak dari putranya tersebut, dari anak tersebut yang sudah meninggal dunia. Apakah wasiat itu harus dilakukan? Warisan tanah kepada dua anaknya yang masih hidup dan kepada satu cucunya yang merupakan anak dari putranya yang sudah meninggal. Berarti anaknya tiga. Nah, kalau ada anak, cucu itu gak dapat. Setahu saya seperti itu. Nah, mahjub dia, terhalang oleh anaknya. Kalau udah ada anaknya, maka cucu tidak mendapatkannya. Wallahu a'lam. Apa nama ma'had yang dibakar oleh sufi? Saya lupa. Itu kejadian lama. Tanya sama orang-orang lama Aceh yang insyaallah tahu. Nah, disebutkan bukan namanya kepada saya, disebutkan ustadznya. namanya juga lupa. Memang baru sekali terjadi, apa sudah sering terjadi Ahlus Sunnah digeruduk sama mereka? Hah? Berapa kali terjadi? Sering kali, bukan sekali, di beberapa tempat. Tanyakan pada Ustaz Khotib di Ciamis, karena sabarnya beliau sekarang berbalik, masyarakatnya malah mendukung beliau. Tadinya sampai dipaku masjidnya, tutup semua, segel sama masyarakat. Bolehkah bekerja di perusahaan orang awam, tapi ketika apa kekah kita menggunakan celana yang longgar dan kemeja? Yang penting adalah tidak membentuk auratnya. Celana yang longgar, gombrang, dan tidak muspil. Demikian pula bajunya yang longgar, agak panjang. Insyaallah menutup aurat dengan baik. Apakah yang dimaksud dengan talak raj'i dan talak bain? Talak raj'i yang masih memungkinkan untuk rujuk. Kalau talak bain tidak lagi memungkinkan untuk rujuk. Apa yang dilakukan terhadap istri yang nusyuz seperti mogok makan karena suaminya poligami? Disebutkan sungguhnya dalam Al-Quran sudah jelas. Kalau melihat nusuzan dari istri, langkah tahapan demi tahap, ikuti tahapan demi tahapan. Dari mulai nasihat, nasihat lebih keras, nasihat yang lebih keras lagi, sampai wadribuhum, pukulah mereka dengan pukulan yang ghairu mubarrih, sampai wahjuruhunna fil madaji, dan pisah tempat tidur. Lah kalau bisa tempat tidur juga enggak jerak. Yang terakhir, wasarrihuhunna sarahan jamila. Lepaskan dengan lepas yang baik. Sudah, kamu mau apa? Saya kasih, dan saya cerai. Ta'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Marilah, aku beri semua yang kau mau apa, kemudian saya ceraikan dengan baik. Selesai. Wassalam. Naam. Saya sudah dua kali ngurus SIM, surat izin mengemudi, melalui jalur yang resmi, tapi gagal. Dikarenakan ujian yang sangat sulit, hal ini terlihat dari gagalnya semua peserta tes yang datang bareng saya. Dan saya sendiri sudah biasa nyetir di jalan raya setahun terakhir, baru setahun. Bolehkah ngurus SIM melalui jalur calo, atau saya tetap berusaha untuk ngurus melalui jalur resmi, atau tidak usah bikin SIM sekalian? Sabar, sabar. Urus lagi dengan resmi. Mudah-mudahan yang ketiga kalinya berhasil. Mereka itu manusia, punya hati. Melihat kamu lagi lama-lama kasihan. Orang ini lagi, kasihan juga. InsyaAllah. Di perusahaan tempat Anda bekerja memberikan hadiah bertepatan dengan tanggal kelahiran. Maksud mereka ulang tahun. Kelahiran apa? Kelahiran pabriknya? Atau apa ini? Apakah dikembalikan hadiah itu atau diterima? Tempat Anda bekerja, perusahaannya yang memberikan hadiah. Perusahaan tempat Anda bekerja memberi hadiah bertepatan dengan tanggal kelahiran. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Afwan, tolong nasihatnya bagaimana bermuamalah dengan dan bergaul dengan asatidah yang bersama MLM kepada ikhwan yang membela MLM, kepada ikhwan yang kesana oke, kesini oke, karena anak tinggal dan sering bertemu dengan mereka. Sudah saya sampaikan tadi malam dengan jelas. untuk menjauh dari mereka, jangan hadir di majlisnya dan juga di majlis orang-orang yang bersamanya. Nah, ini nasihat para ulama. Biasanya kalau kita melanggar nasihat ulama, mesti ada akibat jeleknya dari belakang hari. Sering kali begitu. Sudah berapa kejadian-kejadian dinasihatkan oleh syekh untuk hati-hati. Ternyata tidak diindahkan. Tiba-tiba berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian berubah. Sudah menjadi hizbi, sudah menjadi makir, sudah ahli dalam membuat makar. Demikian pula ketika dinasihatkan oleh Syekh Muqbil untuk iqra kutub Syekh Rabi, baca bukunya Syekh Rabi, bantahan-bantahan terhadap ahli bidah. Dijawab, ana ma indi waqt, ana enggak punya waktu. Ternyata apa jadinya sekarang? Bersama Jum'iyah Al-Hikmah Hizbiyin di Yaman. Bersama Hizbiyin, bersama orang-orang partai. Habis. Padahal mustafid. Orang-orang yang mutaqaddimin, orang-orang yang generasi pertama. Mulanya Syekh Muqbil. Bisa begitu. Apalagi kamu dan saya. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.